ولا إله إلا الله والله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. إخوة الإيمان, saudara-saudariku yang kucintai karena Allah Jalla Jalaluh, ketahuilah bahwa asal kita ini tadinya tiada, sekarang ada. Dari proses yang menakjubkan, tetesan air, darah, segumpal daging, pakasonal idhama, di sela-sela daging oleh campur tulang belulang dengan desain yang apik, rapi, lahirlah orok bayi dan kita manusia. Dan subhanallah, di dunia ini pun hanya terminal. Semua kita sudah divonis mati. Dan semua punya jadwal kematian. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillahi kitaban muajjala. Semua kita punya kitab ajal. Arifin, antum, semua punya kitab ajal. Mestur dirahasiakan oleh Allah. Tujuannya agar kita ikhtiyat, agar kita bertakwa, agar kita waspada, agar kita bersiap-siap. Karena jadwalnya dimisterikan oleh Allah. When, where, how, di mana kita mati, kapan kita mati, bagaimana cara kita mati, kita nggak pernah tahu. Karena itulah kita selalu bersiap-siap. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Selalu diingatkan setiap Jumu'ah. Khatib selalu mengingatkan itu. Hai hamba-hamba Allah yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Dan janganlah sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Dalam keadaan Islam, ikhlas, dalam keadaan rela, dalam keadaan rida, dalam keadaan taat, dalam keadaan beramal saleh, dalam keadaan senang beribadah, dalam keadaan lezat dalam istiqamah, dalam kerinduan berjumpa dengan Allah Jalla Jalaluh. Jadi kita hanya sebentar di dunia, numpang mampir ila abiris sabil, cuma nyebrang jalan. Jadi ini bukan tempat kita. Toh juga hari demi hari, jam, menit, detik kita mendekati jadwal kematian itu. Jangan terkecoh dengan permainan hari. Jangan Senin kembali Senin, Selasa kembali Selasa. Jangan ada istilah ulang tahun. Apa yang diulang? Gak ada bisa mengulang tahun itu. Umur bertambah, usia berkurang. Wa man nu'ammiru nunakkisku fil khalqi afala yaqilun. Allah panjangkan umur kita, Allah lemahkan daya kemampuan kita. Tidaklah kau berpikir, tidakkah kau waspada, tidakkah kau takut akan kematian yang datang mengincar. Allahu Akbar. Ketahuilah saudaraku, kematian itu datang bagatatan. Kematian itu pintu keadilan, dia datang kepada siapapun. Datang pada yang miskin, yang kaya juga mati. Datang pada rakyat jelata, datang juga pada para pejabat. Dia datang kepada siapapun dan tidak pernah memberitahu. Idza jaa ajaluhum laa yastakhiruna sa'ata wa laa yastaqdimun. Kalau sudah datang, tidak ada yang bisa menundanya. Tidak ada yang bisa menolaknya. Suka tidak suka, mau tidak mau, berani atau takut, pasti mati. Karena itu orang beriman tidak takut mati, tidak cari mati, tidak lupakan mati. Tapi unik, orang beriman merindukan mati. Why? Karena mati bukanlah wafat. Mati hanya jasmani, ruh wafat. Karena mati pintu berjumpa dengan Allah. Al-khasi'ina alladzina yadhunnuna annahum mulaku rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Itulah yang buat orang beriman jadi khusyuk dalam ibadah, karena ia yakin berjumpa dengan Allah sebagaimana wafat berjumpa dengan Allah. Kalau memang pintunya adalah kematian untuk berjumpa dengan Allah, kenapa harus takut? La ara mauta ila sa'ada. Tidaklah aku melihat kematian, kata Ali bin Abi Thalib, kecuali pintu kebahagiaan. Allahu Akbar. Kita tiada, sekarang ada, kembali tiada. Maka persiapkan untuk menghadapi ketiadaan selamanya, lalu kita akan bahagia selamanya di akhirat dengan kesungguhan takwa. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu. Maafkan Arifin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu Akbar.